Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana a'inna 'ala husnil mu'amalati bi mashayikhina wa'inna ya Rabbana ala khusnil mu'amalati bithalamidhina wa'khsurna wa'iyyahum yawmal qiyamati ma'azumrati al-ulama'il amilin wa'sulaha wa'l-anbiya ma'ahabibika sayyidina Muhammad wa'rzubna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa'l-shahadata inda al-maut wa'l-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah dibimbing untuk menata adab dan tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan dibimbing oleh Imam Ghazali bagaimana kita bertata krama, berakhlak dengan sesama manusia. Di sini Imam Ghazali memulai dari orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah tentang urusannya dengan sesama manusia, yaitu ulama. Karena merekalah pembimbing yang mengenalkan umat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengenalkan umat kepada agama. Maka oleh Imam Ghazali diajak bicara pertama adalah para ulama. Kata beliau, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ila angkal wa in kunta aliman. Dimulai urusan dengan sesama manusia dimulai dari kamu hai para ustadz, atau yang sekarang akan menjadi ustadz. Kalian harus dengar betul. Wa in kunta aliman, jika engkau adalah seorang yang alim, fa adabul alimi, maka adabnya seorang alim, pembimbing, guru adalah al ihtimal, tabah, tabah, sabar, tabah dengan muridnya. Waluzumil hilmi, senantiasa tampak sabar dan lembut fil umuri, dalam segala urusan. Wal julusi bil haibati, dan hendaknya cara dudukmu pun sebagai ustaz bil haibah, duduk yang wibawa, artinya duduk yang beradab, bukan seperti duduknya asal orang. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau bisa membedakan antara di saat dia duduk sebagai seorang imam atau duduk sebagai orang yang lainnya. Beliau sangat membedakan. Secara umum Imam Malik adalah sangat beradab. Imam Malik sangat beradab selain di kota Madinah khususnya. Akan tapi Imam Malik khususnya di saat beliau akan mengajar. Nah, kalau ada tamu ditanya mau apa, jika tamunya itu ngajak bisnis, Imam Malik tetap menampakkan adab sebagai seorang imam. Akan tapi Jika yang datang itu adalah orang yang mau belajar ilmu, maka Imam Malik menampakkan dirinya lebih dari itu semuanya. Kalau duduk dengan orang biasa ingin berbisnis, wajar, tetap adab digunakan oleh Imam Malik. Tapi kalau ada orang bertanya, aku akan mengambil ilmu hadis dari wahai Imam, maka Imam Malik langsung masuk ke kamar beliau, lalu keluar dengan dandanan yang paling istimewa, menghormati ilmu yang akan disampaikannya, kemudian kursinya ditinggikan, kemudian menundukkan kepala, kemudian menoleh ke arah kubur baginda Nabi, seperti seolah-olah minta izin, dan menggunakan minyak yang paling wangi, ditinggikan kursinya, karena menghormati ilmu. Hebah. Ada tempat, karena ilmu yang akan disampaikan adalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala samtil waqar, senantiasa melazimi satu sifat yang waqar itu tenang, waqar tenang. Tidak model yang orang terburu-buru, tergesa-gesa. Tenang. Itulah sifat cara seorang guru. Ma'a itraqir ra'si, dengan lebih banyak menundukkan kepalanya, tanda ketawaduan. Wa tarku takabburi, menjauhi sifat sombong. Ala jami'il ibad, kepada semua hamba Allah. Semua hamba Allah. Jadi tawaduk, tidak sombong kepada semua hamba Allah. Illa al-dhulamati, kecuali dengan orang dolim, tidak diperkenankan tawaduk. Kalau ada orang dolim, enggak perlu tawaduk. Apakah imam yang apa, yang fajir, pemimpin yang fajir, atau siapapun yang dolim, yang suka berbuat dolim, tidak diperkenankan kita tawaduk kepada orang yang seperti itu. Zajran lahum anidzulmi, sebagai peringatan bagi mereka orang-orang zalim, agar mereka tahu akan kezalimannya. Wa itharu tawadhu'i, dan hendaknya mengutamakan ketawaduan. Ini pendidikan dari Imam Ghazali untuk seorang guru, seorang ustaz. Sangat tidak pantas seorang ustadz itu sombong, karena dia lebih tahu tentang ilmu. Masih ingat, orang yang paling pantas untuk sombong adalah Rasulullah. Karena Nabi itu semuanya punya, tapi pun Nabi ternyata menjadi orang yang paling tawadhu. Padahal kalau mau sombong, sangat pantas untuk sombong. Karena apa? Semua dimiliki oleh Rasulullah. Wa tarkil hazal, meninggalkan gurauan. Dalam kebiasaan saja tidak pantas seorang ustadz banyak gurau, apalagi di dalam ceramahmu. Lihat, itu tidak adab dengan majlisnya Rasulullah. Apalagi seorang ustadz, kalian seorang ustadz di atas mimbar, tertawa ngakak-ngakak, kemudian guyon yang jorok, itu menodai majlis-majlis mimbarnya Rasulullah. Tidak seperti itu akhlaknya seorang ustaz. Nah ini, guyon. Wadda'abati, sama guruan, kurang lebihnya guyawan. Gurau-gurau yang. Wadda'abah itu lebih mengarah kepada guruan yang. Guruan secara umum, al-hazal. Wadda'abah, guruan lagi yang lebih sifatnya. Kalau orang muda abah itu adalah canda, ria, suami istri dan sebagainya. Ya kurang lebih nama gurauan, guyon. Ini guyon-guyon biasa saja tidak diperkenankan, apalagi kalau perguyon itu ada batasnya. Tidak sampai keluar tertawa yang ngakak-ngakak dan sebagainya. Tidak sampai derajat dusta. Dan juga tidak sampai masuk kalimat-kalimat yang jorok. Nabi pun pernah bergurau. Tapi gurau Nabi adalah wajar. Alangkahnya banyak pelanggaran, kalau pelanggaran kepada nasihatnya Imam Ghazali. Makanya kalian menjadi ustadz hendaknya menjaga akhlak. Jika kalian harus berceramah, enggak perlu pakai guyonan. Apalagi sampai kalimat-kalimat jorok. Bahkan kadang tanpa sengaja, malaikat dijadikan guyonan. Malaikat dijadikan guyonan. Dan kita pernah dengar sendiri suatu ketika, di saat bicara tentang Nabi Adam yang besar. Sampai setelah itu guyonan-guyonan dirinci tentang anggota tubuh, bayangkan. Dirinci tentang bagaimana matanya besar, terus coba bayangkan kemana kira-kira nanti arahnya. Itu adalah rendah malaikat jadikan guyonan. Tidak seperti itu. Sampai dikatakan itu menjadikan majelis dicabut barokahnya ilmu. Sudah guyon-guyon itu, sementara ketawa yang berlebihan itu yukasil qalb, mengeraskan hati. Dan kamu pun duduk di tempat seperti itu rugi, enggak ada hidayah yang dikirim oleh Allah. Lidah hati itu memuntahkan hidayah yang dikirim dengan gurauan. Gurau yang, tapi kalau hanya sekedar membuat senang, Nabi juga melakukan. Tapi wajar, tidak sampai derajat ngakak-ngakak, sampai awal akhir ketawa. Dan akhirnya memang betul jamaah itu hafal betul dengan guyonannya, tapi tidak ingat ilmu apa yang disampaikan. Warifki bil muta'allimi. Warifku bil muta'allimi, lemah lembut kepada para santrinya. Warifki bil muta'allimi. Wa ta'anni pelan-pelan melayani. Bil muta'ajrif. Jadi melayani ta'anni itu sabar, enggak usah buru-buru. Melayani muta'ajrif itu orang yang kalau bertanya itu enggak ngerti cara tanya yang baik, adab yang baik. Kan sering kita mungkin ada orang polos ya, kalau nanya itu langsung yang lain mungkin marah kalau dengar itu. Maksudnya muridnya pun yang lain marah, kamu tuh ngomong tidak adab dan sebagainya. Tapi sebagai seorang guru enggak perlu kebawa emosinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Memang kemampuan berpikir mereka seperti itu. Ada ngomong-ngomong polos, sering kita ada bertanya, ada seorang bertanya di sini, ini sudah wajar biasa. Bahkan kalau Nabi itu melayani mereka itu kan ngimbangi. Ada orang yang menyebut, bayangkan orang Badui manggil Rasul dengan gaya Badui dari jauh, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi jawab, ya. Jadi diladiani. Jadi bukan orang ajar sama saya. Dan mungkin ini akan kalian ketemui jika kalian nanti berurusan dengan masyarakat lebih luas lagi. Misalnya, kamu sebagai ustaz, kalau pergi ke pasar, bagaimana urusan anak orang pasar dengan, ya karena dia tidak tahu kalau kamu ustadz kan, ngomongnya seenaknya. Lo kamu kemana-mana merasa ustadz terus, sumpah kan. Ada orang ngomongnya tidak sopan dengan kalian, tidak sopan, tidak beradab. Harus kamu jangan buru-buru melayani mereka lalu dengan emosi, tidak. Dan pelan-pelan wa islahul balidi bi husnil irsyad. Khususnya kalau ketemu dengan orang yang bebel. Biasanya umumnya ustadz kalau ketemu anak bebel ini yang ada emosinya. Enggak faham-faham. Ya kan? Yang lain sudah pada faham, yang satu ini lelet. Maka hendaknya sabar. Bahkan pelan memberikan petunjuk kepada mereka. Karena semakin kita capek, semakin gede pahalanya di hadapan Allah. Watarkul khirdi. Meninggalkan emosi marah kepada alihi kepadanya. Utarkil anafati minkolila adri. Jangan sampai tidak senang. Anafah itu tidak senang. Minkolila adri kalau harus berkata, aku tidak tahu. Jadi termasuk kunci yang paling besar yang harus dimiliki seorang ustadz adalah kalimat aku tidak tahu. Kenapa? Ustadz itu akan selalu ditanya. maka sangat bahaya kalau ternyata kamu tidak berani mengatakan aku tidak tahu di saat kamu ditanya tentang masalah yang kamu benar-benar tidak tahu. Tidak tahu, kata Imam Ali, nisful jawab. Bahkan itu jawaban. Makanya kita kalau ditanya pasti bisa. Ya pasti dong, kenapa tidak bisa? Kalau saya tahu ilmunya, saya jawab ilmu. Kalau tidak tahu, tinggal aku jawab, aku tidak tahu. Beres. Baru nanti dicari ilmunya. Jangan ngarang ilmu sebagai seorang ustaz. Kata guru, Buya Habib Ali masyhur. Habib Ali itu abangnya Habib Umar bin Hafid. Beliau ingatkan, berusahalah kamu kalau ingin menjawab sebuah permasalahan itu, kalau perlu sampai kebayang di matamu itu tulisannya itu ada di bagian mana di kitab itu. Harus yakinkan seperti itu. Di samping kiri, kanan, di halaman berapa kalau perlu. Supaya kamu tidak menjadi orang yang terburu-buru menjawab. Sebab kalau sudah terlanjur salah, pesan itu sudah dibawa kemana-mana. Kamu tarik susah. Dan jika memang kamu ragu, tidak yakin akan jawabanmu, katakanlah jawaban yang pasti itu, yaitu la adri. La adri. Imam Malik saja ditanya tentang 40 masalah, 7 menjawab, selebihnya mengatakan la adri. Imam. Baik. Jadi kunci, makanya anak-anak yang Buya suruh kesana kemari, buka tanya jawab agar kamu semangat untuk belajar. Tapi kamu harus punya dalam kamus jawabanmu yang paling banyak adalah kalimat la adri harus disiapkan. Kalau tidak betul tahu jawaban, maka jangan menjawab. Cukup katakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu, nanti saya jawab, nanti saya cari, saya tanya kepada guru saya. Beres. Dan kalimat la adri ini coba kalian perhatikan. Tidak mengurangi kepercayaan seorang murid. Bahkan itu menjadi semakin percaya. Karena diam-diam tertancap di hatinya, guruku tidak gampang kalau menjawab. Kalimat la adri, aku tidak tahu itu, tidak akan menjadikan orang itu ragu dengan dirimu. Justru diam-diam akan semakin tertanam di dalam hatinya kepercayaan yang berat, yang kuat. Karena tahu bahasanya orang ini tidak main-main. Wasorfil himmati illa sa'ili. Dan hendaknya kalau ditanya oleh seseorang, curahkan sorful himmah, curahkan perhatianmu kepada orang bertanya. Jangan cuek. Kalau orang bertanya tentang masalah itu harus kita melihat dengan benar. Kita tanggapi dengan benar. Karena dia, orang yang bertanya itu beda dengan orang yang kita beri. Kalau kita beri, kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang belum butuh. Belum memerlukan. Tapi kalau bertanya, pasti dia memerlukan. Kalau kita menyampaikan sesuatu, kadang orang tersebut belum membutuhkan ilmu yang kita berikan. Tapi di saat dia bertanya, itu mendesak karena dia sangat butuh. Maka hendaknya kita surfil himmah kalau ada orang bertanya, diperhatikan, kita lihat dia, kita cermati pertanyaannya, supaya kita tidak salah menjawab. Harus faham betul, sebab orang tidak akan bisa menjawab kecuali faham pertanyaan. Watafahumi su'alihi, berusaha untuk faham pertanyaannya. Kemudian setelah itu ada sifat lagi yang harus memiliki, qabulul hujjati, menerima hujjah orang lain yang membawa kebenaran. Jangan sampai mentang-mentang jadi ustaz seolah-olah tidak pernah bersalah dan tahu semuanya, sehingga jika ada orang berbeda dengannya, biarpun membawa hujjah sehebat apapun, dia tidak bisa nerima. Itulah kesombongan. Wal inqiyat lil haqqi, dan hendaknya ketundukan kita adalah kepada kebenaran. Birruju'i ilaihi, kalau memang kita berbeda dengan orang lain, tidak pernah ragu seorang ustaz untuk kembali mengikuti kebenaran, biarpun itu bukan dari pendapatnya. Indal hafwati, waktu tergelincir salah, banyak para imam-imam besar pun, Imam Syafi'i pernah rujuk menarik fatwanya. Menarik fatwanya itu wajar, menarik fatwa. Tanda keinsyafan. Wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruh. Dan hendaknya bisa menghalangi santrinya, muridnya dari menuntut ilmu yang membahayakannya. Belajar ilmu sihir. Ngapain yang ilmu sihir? Ya duruh. Ilmu yang membahayakannya. Terus macam-macam. Selagi ilmu membahayakannya, hendaknya seorang guru, tanda cintanya kepada guru harus menghentikannya. وَيَجْرُهُ أَنْ أَيُّرِيدَ بِالْعِلْمِ النَّافِئِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ. Dan selalu menzajar, memperingatkan dengan keras agar dengan ilmunya itu jangan digunakan untuk selain Allah. Terus nasihat yang tidak ada hentinya supaya ilmunya itu bukan digunakan untuk selain Allah. Niatnya salah, hilangnya orang itu. Sehingga ini termasuk hal yang harus selalu diulang-ulang. Tashih, tashihun niyati wa tajdiduha. Membenahi niat dan memperbaharui niat. Kadang orang niatnya benar tapi di perjalanan itu berubah. Maka perlu selalu diperbaharui niat itu. Niatnya pertama menuntut ilmu karena Allah. Seorang murid datang ke pondok menuntut ilmu karena Allah. Cuma di dalam perjalanannya dia melihat bermacam-macam model ustaz. Ustaz yang diberi oleh Allah kemasyhuran, ustaz yang diberi oleh Allah kekayaan, ustaz yang diberi macam-macam. Sehingga terbetik di dalam hati, aku ingin seperti dia masyhur. Nah ini usah berubah. Aku ingin seperti dia kaya. Berubah. Dan semula menuntut ilmu karena Allah, ternyata di dalam perjalanan karena dia melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, akhirnya dia terpesona dengan itu semuanya. Sehingga cita-citanya menuntut ilmu agama hanya ingin mendapatkan kemasyhuran seperti yang didapat oleh ustadz yang lain itu. Rubah, rusaklah niat tersebut. Wasaddul muta'allimi an ayyastaghila bi fardil kifayati qabla al farah min fardil ain. Dan hendaknya menghalangi benar. Para santrinya agar jangan sampai mengambil ilmu tambahan fardu kifayah sebelum fardu ainnya beres. Ini adalah untuk kalian semua para santri, saat kalian mulai menjadi ustaz kemudian diberi oleh Allah santri, maka hendaknya yang kalian tanamkan kepada santrimu adalah dahulukan tentang fardu ainnya. Fardu ain, ada fardu ain saja, ada fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain, isyaratnya Imam Ghazali adalah ilmu membersihkan hati agar tidak sombong, agar punya rasa takut kepada Allah. Adapun fardu ainnya adalah ilmu wudu, ilmu salat. Ilmu ini dan ilmu wudu sama ilmu salat itu jauh lebih sulit ilmu fisika sama biologi. Suruh menghafal rumus berapa itu. Ilmu sholat cuma begitu saja. Makanya aneh jika ada seorang anak belajar fisika, biologi dengan kencengnya, kimia, ternyata tidak mau belajar fikih serius. Padahal belajar fikih praktis untuk belajar wudhu, sholat sangat mudah. Tidak perlu butuh waktu yang banyak untuk menyelesaikan fardu ain. Sangat sebentar, enggak perlu waktu sebanyak itu. Ilmu kedokteran pelik lagi itu, lihat. Ngafalin macam-macam, lihat. Sangat mudah belajar agama. Maka hendaknya para guru pun menghalau, menghentikan. Jika ada santrinya pengen buru-buru belajar ilmu tambahan fardu kifayah sebelum fardu ainnya diberesin. Wa fardu aini, dan fardu ainnya yang paling pertama adalah istilah zahiri wa batinihi bittaqwa. Yaitu membersihkan lahir batinnya dengan ketakwaan. Takwa lahir itu adalah kepatuhanmu dengan wudu, sholat. Ini zahir, batinmu adalah membenahi hatimu. Kemudian seorang guru itu hendaknya senantiasa mu'akhadatu nafsihi, selalu menghakimi dirinya. Maksudnya mengontrol dirinya. Seorang ustaz itu awalan bittaqwa. Hendaknya seorang ustaz itu bukan hanya setiap hari menyiapkan materi untuk ngajar, atau setiap hari menyiapkan diktat catatan untuk disampaikan kepada santrinya, bukan. Itu iya, akan lebih dari itu, hendaknya seorang ustadz itu setiap hari hendaknya terus menuntut dirinya agar melazimi ketakwaan tersebut. Ketakwaan lahir dan batin, akhlak yang benar, termasuk saat ini yang dibahas oleh Imam Ghazali. Liyuqtada bihi, liyaqtadil muta'allimu, agar santrinya bisa ngikut. Kalau perilaku lahirmu menarik, baik, maka santri melihatmu mudah untuk mengikutinya. Awalan bi a'malihi wa yastafidu thaniyan bi aqwal min aqwali. Yang pertama adalah mengikuti perilaku, perilakumu, ilmumu. Kemudian dari omonganmu pun juga bakal diikuti oleh murid-muridmu. Nah, kalau ustadznya tidak pernah mencoba, tidak pernah terus mengontrol dirinya dari takwa lahir dan batin, terus bagaimana nanti? Takwa lahir dan ilmunya hanya ilmu di otak saja. Ditanya ilmu fikih ngerti. Bahkan kalau tanya Alfiyah bin Malik, dia menghafal. Zubat ibn Ruslan hafal. Jauhartu Tauhid hafal. Hafal. Tapi enggak kebaca dalam perilakunya. Terus mau ngapain? Untuk apa? Enggak ada artinya. Karena ustadz itu sebelum kalimat didengar dari mulutnya, maka seorang ustadz itu perilakunya itu sudah jadi guru. Perilakunya. Sampai sebagian mengatakan bahasanya, jauh sebelum belajar ilmu itu melihat guru itu sendiri sudah ilmu yang didapat. Mulai dari ilmu tawadhu, ilmu kelembutan, ilmu macam-macam, cukup melihat. Maka ini pesan Imam Ghazali, kalau kamu jadi guru, hendaknya kamu belajar seperti itu. Selesai. Wa in kunta muta'alliman, nah ini, sudahlah jadi guru, siap, dinasihati guru oleh Imam Ghazali tadi. Bukan Buya yang nasihati, tapi Imam Ghazali, dan yang dinasihati kita semua. Ini, Buya yang ngomong dinasihati. Dan sekarang, wa in kunta muta'alliman, jika kamu menjadi seorang murid, nah ini dengar dari para murid yang saat ini lagi belajar. Fa adabul muta'allimi, tata kramanya seorang murid, ma'al 'alimi, dengan ustadznya, ayyabda'ahu bittahiyyati, jangan ragu untuk memulai dengan salam. Adabnya seperti itu. Karena yang muda kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar, murid kepada guru, bittahiyyati wassalami. Akhirnya jangan sampai muncul kesombongan, gurunya lewat diam saja, atau bertemu dengan gurunya diam saja. Mulailah dengan assalam, dan salam di sini adalah salam lahir, yaitu dengan ucapan assalamualaikum, kemudian dilanjutkan dengan sapaan yang sesungguhnya, menyapa. Wa yukallil baina yadayhil kalama. Kalau sudah di hadapan guru, hendaknya kau mengurangi yang ngomong, supaya kamu banyak mendengar dari gurumu. Kalau kamu yang ngomong, kamu dong gurunya nanti. Wala yatakallamu ma lam yas'alhu ustadzuhu. Dan hendaknya di saat di majelis ilmu itu tidak akan berbicara kecuali memang ditanya oleh gurunya. Kalau sudah ditanya, baru nanti berbicara. Supaya dalam belajar dan mengajar ini tertib. Dan memang kadang seorang murid menjadi tidak adab kalau ternyata banyak ngomong, akhirnya habis waktu gurunya untuk sang murid. Sementara murid datang untuk mengambil faedah daripada guru. Biarkan guru yang berbicara, kamu yang mendengar. Walam yas'al, wala yas'alu, dan ndaknya jangan bertanya dulu. Malam yasta'din awalan, kecuali minta izin dulu. Guru boleh bertanya. Kalau guru mengizinkan, silahkan. Wala yakulu fi mu'aradati qawlihi qala fulan bi khilafi ma qulta. Awas, dan awas, jangan sekali-kali kamu membandingkan omongan gurumu dengan omongan ustadz yang lain dalam irama menyalahkan. Ustadz, kenapa ustadz ngomong begini? Ustadz ini kok ngomong begini? Jangan seperti itu. Tidak diperkenankan, itu tidak adab. Tidak adab dengan guru. ولا يشير عليه بخلاف رأيه. Jangan sampai melakukan sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya sang guru. Makanya pendapat guru ini didahulukan adab menuntut ilmu. Karena guru itu siang malam berpikir tentang kemaslahatan sang murid. Sementara murid pengalamannya sangat terbatas. Ini yang sering hilang di zaman sekarang itu. Biasanya tidak pernah mendengar pendapat guru itu karena diberi kelebihan. Mulai dari kelebihan bapaknya, mungkin orang alim juga. Sehingga kadang gurunya ditinggalkan begitu saja. Atau bapaknya orang kaya, atau pejabat, orang-orang punya kekuatan. Sehingga dia mengandalkan akalnya. Ini sudah salah cara berjalannya seperti itu. Paling tidak, kalau memang kita ingin membuat satu program atau melanjutkan dengan program tertentu atau pendidikan tertentu, itu bertanya kepada guru, minta pendapat. Karena mungkin guru tahu bahasanya, mungkin di tempat tersebut tidak layak untukmu. Sehingga lihat, kalau ada seorang santri yang kerjaannya main pindah pondok, itu nyakiti guru yang banyak, enggak punya adab dengan guru yang pertama. Maka di sini pun juga ada rambu-rambu, tidak boleh orang pindah dari pondok lain ke sini. Kita tidak nerima pindahan dari pondok lain kecuali ada izin khusus, izin yang jelas dari pondok yang sebelumnya. Ini bukan rebutan santri di sini. Di situ ada adab, kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kalau ada seorang murid itu yang telah bikin kecewa gurunya yang pertama, biarpun datang setelah itu 1000 guru untuk membenahi hatinya, tidak bisa. Makanya ada anak dikit-dikit pindah sana, pindah sini. Sudah alamat enggak dapat apa-apa. Lihat saja. Enggak jadi alim, enggak jadi orang ahli istiqomah, enggak dapat apa-apa. Yang lain sudah jadi ulama, dianya jadi orang bulat. Lihat saja. Orang yang kerjaannya pindah sana, pindah sini. Karena dia sebetulnya bukan mengikuti petunjuk, tapi mengikuti hawa nafsunya. Akan tapi lihat, pindah kepada guru lain bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi hendaknya tetap sambung antara guru dan guru. Diizinkan oleh guru yang pertama ke tempat tertentu, maka dengan begitulah sambung. Bahkan indah silaturahmi antara guru dengan guru. Fayara annahu a'lam bisawab. Kadang-kadang seorang murid itu lebih tahu tentang kebenaran. Enggak mau minta petunjuk sang guru, pakai akalnya sendiri. Sampai kadang-kadang mengherankan, mau melanjutkan sekolah itu tidak minta petunjuk pada ulama. Bertanya dengan Ustadz Google sana. Lihat, teman. Browsing mana sekolah yang favorit sekolah ini. Okay. Tanya kepada guru, karena tahu roh. Gurunya siapa, syekhnya siapa, sanad ilmunya di mana nanti. Jangan-jangan akidahnya sesat. Jadi berguru itu penting. Min ustadi, lebih tahu daripada ustadnya. Walayas al jalisahu fi majlisihi. Kalau kita berada di majlisnya seorang ustad, maka tidak pantas kita bertanya tentang ilmu dengan orang yang selain ustad kita. Ada ustad kita yang lagi ngajar di majlisnya. Biarpun di situ ada seorang alim, tidak pantas kita bertanya kepada yang lainnya. Kecuali ustaz menyilahkan, silahkan tanya kepada alim, karena ini adalah seorang alim dalam ini, maka boleh kita bertanya. Tapi kalau tiba-tiba langsung ada ustaz di majlisnya ustaz kita, tanya apa? Ya syekh, tanya kepada ustaz yang lainnya. Su'ul adab. Enggak pantas seperti itu. Kecuali guru kita mengizinkan untuk bertanya. Dia adalah ahli dalam urusan ini, silahkan bertanya. Baru kita bertanya. Tapi kalau tiba-tiba kita lompat di ustaz kita, enggak pantas seperti itu. Tidak punya adab. Waliyatafid ilal jawanibiyu. Kalau belajar jangan nolah, noleh, nolah, noleh. Wibawa majlis itu penting. Imam Syafi'i itu bercerita, majlisnya Imam Malik sangat berwibawa. Imam Malik punya majlis sangat berwibawa sekali. Sampai Imam Syafi'i itu bercerita, kalau lagi di majlisnya Imam Malik itu kita buka kertas itu tuh ketakutan. Karena bunyinya itu saat majlis. Sek. Jadi buka itu pelan-pelan, karena betul-betul terhormat, majlis wibawa. Gak ada orang bersuara, gak ada orang tolak-tolak. Jadi buka kertas saja langsung ketahuan. Sek. Bal yajlis mutrikon ainah. Mutrikon ainahu. Agar tapi hendaknya dia duduk dengan menunduk. Sakinan tenang. Mutaaddiban penuh adab. Ka'annahu fis salati seperti orang dalam salat khusyuk. Waliyukthiru alihi su'ala inda malalihi. Kalau ustadznya itu sudah capek, jangan banyak bertanya. Tunda dulu kapan ustadznya sudah longgar lagi. Idza qama qama lahu. Adabnya, seandainya guru berdiri, hendaknya kita berdiri juga. Wala yutbi'uhu bikalamihi. Dan kalau sudah ustadznya berjalan, selagi tidak diizinkan, jangan sampai kamu ngomong dengan ngomong sambil berjalan, ngikuti dengan berjalannya. Itu berjalan ngomong, soalih dan soal. Kecuali memang diizinkan, nyegat tidak pantas di jalan. Biarkan sang ustadz sampai di tempat, duduk yang manis, baru setelah itu kita bicara. Walis'alhu fi tariqihi ila yablugha manzilahu. Jangan bertanya di tengah jalan sampai beliau itu sampai rumahnya. Waliyusi'udhanna bihi, awas ini yang sering dilupakan. Jangan prasangka buruk kepada seorang guru. Fi af'alihi di dalam urusan fi af'ali dhahi fi af'alin dalam urusan pekerjaan. Dhahiruha munkaratun, dhahirnya mungkar indahu menurut murid tersebut. Jangan salah faham memahami penjelasan semacam ini. Orang sering salah faham seperti ini. Kan Buya jelaskan agak luas bahwa prasangka buruk tidak sah. Jika kamu melihat perilaku gurumu itu secara lahir itu mungkar, ya, secara lahir itu mungkar, sementara gurumu itu lebih tahu, gurumu lebih tahu, fahuwa a'lamu bi asrarihi, mereka lebih tahu tentang sir, kebatilan, kebenaran, beliau lebih tahu. Wal yadhkur inda dhalika qawla Musa lil Khidir, hendaknya ingat kisah perkataan Sayyidina Musa kepada Khidir alaihi masalam, semoga Allah memberikan kepada keduanya, adalah Allah memberikan salam kesejahteraan kepada keduanya. Waktu Sayyidina Musa berkata kepada Khidir, yang tiba-tiba Khidir ada perahu dibolongin. Akhraktaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kalau ada bacaan ayat yang salah diingatkan langsung, ya. Kemarin kita ada baca ayat salah karena kita kebawa kepada hadis wan nasyita tinasyita, bukan wan nasyita tunasyita. Masih ingat kemarin. Wan nasyita tinasyita. Karena Buya baca hadis tidak teringat ayat, teringat kalimat hadis tersebut, sehingga kita membacanya wannashito tu nashto. Kata Sayyidina Musa langsung, kalau bangin perahu ini kau akan tenggelamkan orang yang naik di atasnya. Laqad ji'ta syai'an imra, kau telah melakukan satu hal yang aneh. Maksudnya enggak pantas kau ini melakukan seperti itu. Wakonu muqtihan fingkari, dan Sayyidina Musa itu menganggap ini kesalahan etimatan Allah zahir, berdasarkan zahir. Sampai di sini saya terangkan tentang kisah Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir, supaya tidak salah dalam urusanmu dengan gurumu. Sayyidina Musa melihat Sayyidina Khidir membolong perahu, tiba-tiba Sayyidina Musa berkata, akhraktaha, kalau bangi akan menjadi sebab tenggelam orangnya. Ini bukan adab. bukan berarti kita itu kalau melihat gurunya salah lalu kita tafsiri dengan yang benar. Ya enggak, kalau gurunya minum minuman keras ya tetap salah. Tapi kalimat akhrokta ini menghukumi sebelum bertanya. Jadi kalau kamu melihat gurumu salah, secara lahir gurumu melakukan kesalahan, lihat. Bukan langsung kau hukum. Kenapa ya Ustadz kok begitu? Itu kesalahan, tidak adab. Akan tapi bertanyalah. Nabi Musa tidak bertanya, langsung menghukumi akhrokta. Jadi kalau kamu melihat, termasuk kalau Buya melakukan pelanggaran syariat, enggak usah dibilang makomnya beda, enggak. Nabi saja tidak boleh kok, apalagi umatnya. Ini adalah termasuk salah berlebihan. Khusnudzon enggak begitu. Kalau memang ada seorang ustaz, kita melakukan kesalahan, yang enggak boleh adalah kau simpan di dalam hatimu prasangka buruk. Apalagi kau bincangkan dengan orang lain, kau gunjing lagi, habislah dirimu. Itu yang enggak boleh. Dan juga bukan berlebihan sampai, wah, biarpun minuman keras itu jadi air, itu minum, enggak ada minuman keras dicambuk, biarpun itu ustaz. Tapi kaidahnya sederhana, jangan buru-buru Sayyidina Musa langsung, ya Ustaz kenapa kau mabuk? Lah kan enggak enak. Tapi hendaknya bertanya, kata Imam Haddad, jika ada sesuatu yang ganjel di hatimu, awas, jangan kau simpan. Itu akan menjadi tempat suburnya bisikan setan. Jangan kau simpan di dalam hati, apalagi kau bisikkan dengan orang lain. Tapi segeralah bertanya. Kadang dengan pertanyaanmu dijawab, enteng jawabannya. Bertanya, ya Ustaz, mohon maaf, mungkin saya salah lihat atau bagaimana. Kenapa? Kemarin saya melihat antum begini, itu benar enggak? Bisa saja Ustaz mengatakan, wah, itu kembaran saya yang sampai hari ini saya cari, enggak ketemu, di mana? Ya Allah, saya sudah prasangka buruk, ya kan? Habislah kau prasangka buruk. Atau mungkin ustaznya enggak tahu, enggak ingat, mungkin orang yang mirip. Atau ternyata ustaz, astagfirullah, di mana itu saya melakukan? Ingat? Dan ternyata yang merusak murid sederhana, merusak murid dimanapun beradalah su'udun, prasangka buruk, dan tidak akan jadi apa-apa. Biarpun katanya dia bisa menghafal Al-Quran 2 hari, enggak. Prasangka buruk. Jadi lihat, dia menuntut gurunya kayak malaikat, enggak boleh salah. Ini juga salah. Dan ujian yang paling berat bagi seorang murid adalah di saat ditampakkan oleh Allah kekurangan seorang guru. Ini ujian paling berat. Maka saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau tampakkan kekurangan guru dan orang tuaku di mataku. Saya tidak ingin lihat kekurangan. Nasib buruk jika seorang murid dikit-dikit lihat kekurangan sang guru. Waduh, akan kotor hatinya. Maka jangan sampai kotor hatimu, kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid. Jika ada sesuatu yang ganjel di hatimu, jangan kau pendam. Sebab itu menjadi tempat suburnya bisikan syaitan. Tapi segera tanyakan. Kadang dengan pertanyaan itu dijawab, plong, astagfirullah. Mulai kemarin saya prasangka buruk. Enggak berlaku. Prasangka buruknya seorang murid untuk menghancurkan ilmu yang dicari selama ini. Enggak ada artinya. Lihat, hancur. Enggak ada guna. Tapi kita juga tidak seperti orang yang salah paham tentang kisah Khidir ini. Kamu sama guru enggak boleh begitu. Biarpun dia minuman keras ya. Enggak apa-apa, ya enggak boleh, enggak apa-apa. Minuman keras ya haram. Khusrudan sama su'udan, prasangka baik dengan prasangka buruk. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak baik, khususnya kepada gurumu, jangan berprasangka buruk sampai kapanpun. Tapi hendaknya selamanya kita prasangka baik, prasangka. Dan jika terbukti benar di matamu sang guru itu melakukan kesalahan atau kawanmu melakukan kesalahan, tetap tidak boleh kita masuk wilayah prasangka buruk. Lalu bagaimana prasangka baik? Apakah terus prasangka baik? Ntar dulu, prasangka baik berhenti Karena kamu sudah melihat, tidak pakai prasangka lagi, kamu melihat dia melakukan kemungkaran, maka saat itu sudah berubah. Bertanya, kalau memang betul melakukan salah, mengingatkan, enggak boleh prasangka. Prasangka itu enggak dibenarkan sama sekali. Prasangka buruk tidak dibenarkan. Ibaratnya gini, kalau kita melihat sahabat-sahabat kita melakukan kemungkaran di mata kita, bukan untuk kita prasangkai lagi. Karena prasangka tidak berlaku lagi, wong kita melihat dengan mata kita. Kalau masih mungkin begini, mungkin begitu, itu prasangka. Tetap kita bawa kepada prasangka baik. Ah, mungkin. Tidak. Dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi ternyata benar dia melakukan. Kita melihat mulutnya kotor, dia melakukan begini. Ah, ada bukti banyak. Berarti prasangka baik tidak ada lagi. Bukan tidak ada, ditunda. Tapi enggak boleh kita pindah ke prasangka buruk. Karena sudah yakin tidak pakai prasangka lagi, kita akan bertanya kepada dia. Kalau benar dia melakukan, kita baru mengingatkannya. Lihat, prasangka buruk sesuatu yang tidak jelas. Dan orang kalau biasa prasangka buruk, paling repotnya orang. Diberi penjelasan yang jelas pun dia tetap melihat yang tidak jelas. Nasib buruk. Dan paling tidak enaknya orang kalau kita duduk dengan orang yang suka prasangka buruk. Maka khususnya dengan guru tadi, gaya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir sekarang berlebihan. Wong jelas pemikirannya salah, masih dibela. Wong ini wali dan sebagainya. Loh, masalah wali babnya lain. Apalagi pakai kisah nanti ada Hallaj, seorang yang melakukan pelanggaran dipenggal lehernya tapi jadi wali. Berarti kalau ada ustaz melakukan pelanggaran yang berat, baru kita anggap wali kalau sudah dipenggal lehernya, lalu darahnya mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan sampai salah di dalam berurusan dengan guru. Berlebihan sampai seolah lebih kayak daripada Nabi. Sudah jelas tidak salah, pasti dibela kesalahannya. Enggak dibenarkan itu. Maka saya sampaikan kepada siapa pun, kalau bu yang melakukan pelanggaran syariat yang jelas di matamu, tolong segera ingatkan. Saya ingatkan. Tapi kalau pakai tata krama adab, tanya dulu, jangan-jangan bukan saya. Atau ada jawaban yang lain yang kamu tidak tahu. Kalau ternyata benar saya melakukan kesalahan, ingatkan, itu tanda cintamu kepada seorang ustaz, kepada ustazmu. Jadi seperti itu, bangun, wah ini suudzon enggak boleh. Biarpun saya begini, khusnudzon lo ya. Gimana saya melakukan kemungkaran kok? Suudan memang tidak boleh. Tapi ingat, bertanyalah. Jangan buru-buru memutuskan seperti kata Sayyidina Musa, akhraktaha lituhriqa ahlaha. Mesti enggak tanya, ya Khidir, lima akhraktaha. Kenapa kau bolongin ya Khidir? Mungkin dengan itu akan dijawabin Pak Khidir. Karena tahu ini nanti kalau tidak saya bolongi, dirampas sama raja. Oh gitu. Tak tahu istri Musa langsung berdasarkan dengan keyakinannya, enggak pakai tanya langsung menghukumi. Ya Khidir, li akhrokta, kau bocorin, nanti bakal mati orangnya, nyalain. Nah ini beda. Jangan seperti pemahaman tasawuf salah akhir zaman ini, kalau guru melakukan kesalahan langsung, wah jadilah, dia adalah makamnya Khidir. Dia ingin jadi Nabi Musa. Jadi sudah tahu pelanggaran syariat, masih dianggap wali. Tidak ditegur, jadi sehingga apa? Batas antara hak dan batil sudah tidak ada lagi. Jelas kaidahnya? Jika kalian melihat kesalahan, lihat. Jangan disimpan di dalam hatimu, biarpun semalam. Tanyakan, agar tahu, benarkah itu sebuah kesalahan? Atau karena kami tidak ngerti kalau itu sebetulnya tidak salah? Dan bisa jadi itu adalah benar kesalahan, dan kesalahan bagi seorang ustaz, bagi seorang muslim mukmin adalah bukan harga mati lalu masuk neraka, sebab kalau bersalah lalu menyesal, selesai kasusnya. Jadi tanyakan, setelah kamu tanyakan baru nanti langkah berikutnya antara menegur, mengingatkan. Tapi kalau kalian simpan di dalam hati lalu kalian bincangkan dengan yang, kenapa tuh ustaz ini? Astagfirullah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ustaz apaan nih? Wah, habislah ilmumu. Enggak ada, kau enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Inilah adab yang harus dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya. Dan kemudian tadi sebagai seorang guru harus terbuka juga. Jangan sampai seorang guru kalau dikritik muridnya langsung naik pitam, lalu langsung kalau diingatkan oleh gurunya langsung enggak terima, diingatkan muridnya enggak terima, enggak benar, bukan seorang guru itu. Kalaupun salah cara murid mengingatkan, ya tinggal diingatkan saja, wahai muridku, kalau ingatkan jangan seperti itu. Makanya para guru yang ada di sini, yang berada di pondok ini, kalau ternyata ada masukan dari seorang murid, mestinya kita paling bersyukur dengan murid tersebut. Kita tidak ingin mendengar ada seorang guru dikritik muridnya langsung muridnya dihancam. Enggak begitu seorang ustadz. Ustadz bahkan mungkin malah murid itu menjadi murid tersayang. Dan saya terkesan juga dengan sebagian anak-anak santri yang suatu saat mengingatkan di saat kita salah. Sampai hari ini saya masih ingat si A, si B, si C. Mengingatkan Buya, kenapa Buya seperti itu? Sebaiknya jangan begitu. Ya Alhamdulillah, saya diingatkan. Dan jadilah kamu semua, wahai para santri, kelak ustadz yang juga terbuka. Jangan menempatkan dirimu di tempat yang seperti orang maksum yang tidak berdosa. Memang di sisi lain, kalau kamu menjadi murid, hendaknya kamu hati-hati. Jangan mudah kamu menilai salah tentang gurumu. Jangan berprasangka buruk. Kalau ternyata kamu melihat keburukan yang sesungguhnya, tidak boleh kau simpan di dalam hati. Kau bertanya terlebih dahulu, dan kalau memang itu betul kesalahan, baru setelah itu langkah selanjutnya kau mengingatkan dengan cara yang baik. Itulah tanda cinta yang sesungguhnya. Sayyidina Umar bin Khattab seorang khalifah. Kalau sudah khalifah itu apa? Orang paling alim zaman itu. Setelah Sayyidina Bakar wafat, khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana beliau diingatkan oleh seseorang? Yang mengingatkan bukan Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mengingatkan bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang besar. Diingatkan oleh orang awam. Diingatkan. Ternyata gembiranya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan kamu ini orang. Orang awam mengingatkan saya. Tidak begitu. Kamu orang kecil mengingatkan saya. Tidak. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab begitu gembiranya. Sampai berkata kepada istrinya, punya apa di rumah? Enggak ada apa-apa khalifah. Hanya ada satu karung gandum saja. Baik, bagi dua. Separuh buat kita, separuh untuk orang yang mengingatkanku itu. Lalu berdoa, Allahumma, Allahumma arham, Allahumma, Allahumma, rahim Allah imran ahdali uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku tentang kekuranganku. Khalifah tidak marah. Ini ente jadi ustaz kecil diingetin marah-marah. Model apa ente ini? Ini Khalifah Umar diingatkan senang. Jangan kau menempatkan dirimu seperti orang maksum, enggak bisa bersalah. Memang di saat kamu jadi murid harus ada adab dan tata krama di saat mengingatkan gurumu. Ini saja, semoga Allah menjaga akhlak kita. Di saat menjadi seorang hamba, hamba Allah, kita akhlak yang baik dengan Allah. Di saat menjadi seorang guru, akhlak yang baik kepada murid. Di saat menjadi murid, punya akhlak yang baik kepada seorang guru. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, mengangkat derajat kita semua, memudahkan segala urusan kita semuanya, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua, menjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kita kelak setelah panjang umur husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan menjadikan akhir ucapan kita nanti di saat dicabut nyawa kita setelah panjang umur, kita bisa mengucapkan dengan hati dan lidah kita kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah.